Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Para ikhwan dan akhwat, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah seperti biasa kita kembali melanjutkan materi pembahasan kita, Kitab Tauhid, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan alhamdulillah kita sudah membaca kurang lebih 14 bab dari Kitab Tauhid ini, yang mana pada setiap babnya itu terdiri dari beberapa dalil. Jadi sudah banyak kita membaca dalil-dalil, baik dalil dari Al-Quran ataupun dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara ringkas yang sudah kita bahas dari kitab ini adalah bahwasanya tauhid itu hukumnya wajib. Kemudian tauhid itu memiliki keutamaan, rasa aman, syafaat, masuk ke dalam surga. Begitu juga di antara keutamaannya adalah menggugurkan dosa. Dan orang yang benar dalam mentahkik, mewujudkan tauhid, maka dia masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ini sudah kita bahas, cuma kita sebutkan cuplikannya untuk mengingat saja. Kemudian di samping kita belajar tauhid dan kita memahami apa keutamaan dari tauhid, kita juga harus belajar tentang bahaya syirik. Syirik itu orang yang wafat dalam keadaan membawa dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang membawa dosa syirik nanti dia akan kekal di neraka selama-lamanya. Kemudian setelah kita paham masalah tauhid dan kita itu tahu bahaya dari syirik, baru kita berusaha untuk mendakwahkan tauhid ini kepada kerabat, kepada masyarakat kita. Setelah itu, setelah menjelaskan tentang tauhid dan syirik, baru penulis menyebutkan bentuk-bentuk kesyirikan. Kemarin yang diantara kesyirikan memakai jimat. Maka jimat kemarin bentuknya apapun, digantung atau disimpan atau bentuknya foto, terserah bentuknya apapun, yang penting tujuannya untuk mendapatkan manfaat dan menolak bala dengan benda tersebut. Maka itulah jimat. Kemudian juga rukiah yang tidak syar'i, rukiah yang dibacakan di situ mantra-mantra, nah, maka itu adalah syirik. Kemudian juga adalah tiwalah, pelet. Itu adalah syirik. Lalu mencari berkah dari sesuatu yang tidak Allah berikan berkah kepadanya, dari pohon-pohon, keris-keris, benda-benda, kepada manusia-manusia, wali-wali dan semisalnya, tabarruk semacam itu adalah syirik. Karena Allah tidak menjadikan itu sebagai pemberi berkah. Kemudian menyembelih untuk selain Allah adalah syirik. Lalu kita juga dilarang menyembelih di tempat yang di situ dilakukan ritual kesyirikan. Tujuannya untuk menutup pintu kesyirikan agar orang tidak tertipu. Nanti kalau kita melakukannya di situ, manusia akan tertipu. Sebagaimana orang kita ada sekarang, mereka azan di gereja, ikut selawatan di gereja. Orang-orang awam yang tidak paham agama, mereka mengira semua agama sama nanti. Nah, itu ditutup oleh Islam, pintu-pintu tersebut. Kemudian termasuk kesyirikan, bernazar untuk selain Allah. Bersumpah bernazar untuk selain Allah, itu adalah kesyirikan. Lalu berdoa, meminta perlindungan, minta pertolongan, istighosah. Nah, ini tiga-tiganya doa, ini juga kesyirikan. Kita harus berdoa, minta perlindungan, pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu pada bab yang nomor 15, tidak ada satupun makhluk yang berhak untuk diibadahi. Dan dalilnya masih ada di depan kita yang menunjukkan kenapa makhluk-makhluk itu tidak berhak untuk diibadahi, dan sudah kita bahas dua dalil tersebut. Itulah bab terakhir yang kita sampai kepadanya. Alhamdulillah sudah jauh perjalanan. Total kitab tauhid ada 67 bab. Kita baru berjalan beberapa bulan gitu, kurang lebih. Nah, berarti sekarang kita masih bab yang ke-15. Tidak ada satupun makhluk yang berhak untuk diibadahi. Dalilnya dalil yang ketiga. Kemarin Ana sudah menyinggung sedikit dalil yang ketiga. Sekarang kita singgung lagi. Kita bacakan lagi dalilnya. Dalil yang ketiga, seperti biasa kita baca dalilnya, kemudian kita ambil faedah pelajaran dari dalil tersebut, lalu sisi pendalilan, mana sisinya yang menunjukkan hubungannya dengan bab yang ditulis oleh penulis tersebut. Sajjan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terluka pada hari Uhud, yaitu perang Uhud. Wa kusirat ruba'iyatahu, dan patahlah gigi geraham beliau. Faqala, lalu beliau berdoa, atau bisa juga beliau berkata, kaifa yuflihu qaumun, bagaimana kaum tersebut akan berbahagia, sajju nabiyahum, tatkala dia itu melukai nabi mereka. Tatkala rasul itu perang kemudian luka, faedahnya apa? Nabi Muhammad manusia, manusia biasa. Jadi Nabi Muhammad itu manusia biasa. Beliau itu luka juga seperti kita. Beliau makan juga, beliau minum juga. Nah, hakikat ini harus kita pahami. Kenapa? Biar kita tidak gulu, tidak berlebih-lebihan menyanjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sebagian orang mereka berdoa kepada Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, engkau yang menguasai hari pembalasan, sampai gitu ngomongnya. Karena enggak paham posisi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah. Tapi beliau adalah manusia biasa yang makan juga, minum juga. Dalam perang Uhud beliau terluka. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi faedahnya, Nabi Muhammad itu juga manusia biasa, sehingga enggak boleh kita beribadah kepada beliau. Setelah beliau terluka, beliau pun berdoa, bagaimana kaum tersebut bisa sukses? Mereka orang-orang kafir, enggak mungkin mereka akan bisa masuk Islam. Enggak mungkin mereka akan bisa mendapatkan hidayah. Nah, itu bahasa bebasnya. Karena mereka telah melukai nabi mereka. Jadi nabi itu apa bahasa kita ya? Melaknatlah kepada mereka, mendoakan keburukan kepada mereka karena mereka telah melukai nabi mereka. Lalu turunlah ayat firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 128. Laisa laka minal amri syai'un. Laisa, tidak ada laka pada dirimu wahai Muhammad, minal amri, dari urusan-urusan, yaitu mengatur urusan, menentukan ini selamat, ini celaka, ini dapat hidayah, ini tersesat. Nah, itu bukan urusanmu. Syai'un, sedikit pun. Laisa itu nafi, menafikan, meniadakan. Syai'un nakirah, Ini sering kita ulang, isim nakirah konteksnya adalah menafikan, maka maknanya umum. Engkau tidak punya urusan dalam hal ini sedikit pun. Allah yang tetapkan, Nabi Muhammad itu enggak punya kehendak, enggak punya kuasa untuk mengatur urusan di alam semesta ini. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Kemudian, jadi faedah yang bisa kita ambil, kalau Nabi saja dalam ayat ini dikatakan tidak memiliki kehendak, tidak memiliki kuasa sedikit pun untuk mengatur alam semesta, untuk menentukan ini dapat hidayah, ini tersesat. Nabi saja tidak bisa melakukan hal itu, maka apalagi yang di bawah Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan kita sekarang, ada enggak manusia yang lebih mulia dari Nabi Muhammad? Jangankan manusia, Nabi dan Rasul saja derajatnya masih di bawah. Kan makhluk yang paling mulia siapa? Nabi Muhammad Sayyidu Waladi Adam. Beliau itu pemimpin seluruh anak keturunan Adam. Ketika dikumpulkan di Padang Mahsyar, lama di situ ribuan tahun, seluruh manusia pun berkumpul, datang kepada Nabi-Nabi. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Semuanya menyatakan uzur mereka. Aku gak bisa memberikan syafaat. Agar segera dihitung gitu loh. Agar segera diadakan pengadilan. Semuanya menolak. Semuanya memiliki uzur. Lalu datanglah kepada Nabi Muhammad, aku yang akan melakukannya. Ini kisahnya syafa'atul uzma. Beliau sujud di bawah aras, berzikir dengan zikir-zikir yang tidak pernah beliau ucapkan di dunia, lalu diperintahkan, wahai Muhammad irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Is'al tu'atah, mintalah engkau akan diberi. Wasfa'atu syafa'at, mintalah syafa'at, engkau akan diberikan syafa'at. Lalu disegerakanlah persidangan tersebut. Jadi itu bentuk bagaimana Nabi Muhammad adalah manusia yang termulia. Nah, Nabi Muhammad saja manusia yang paling mulia itu tidak bisa menentukan urusan hidayah dan tersesat. Lalu apalagi kita minta kepada wali-wali, bahkan wali yang dipinta itu sudah mati. Dan terkadang wali yang dipinta itu wali gile. Oh, kan? Makin gile makin wali. Masih ada ceramahnya kan? Gelarnya doktor, apalah doktor nak profesor ke? Secara akal saja kita sudah bingung mendengarkannya. Makin gila makin wali. Ya kan aneh orang seperti itu kan. Nabi Muhammad saja gak bisa. Apalagi orang-orang seperti itu. Jadi orang yang bertauhid, yang beragama dengan dalil, akal mereka masih sehat. Tapi kalau orang yang sudah kena subhat kesyirikan, akal mereka akan rusak. Makin gila makan wali, makin wali. Beribadah kepada sapi-sapi. Coba kita lihat. Beribadah kepada patung-patung. Beribadah kepada benda-benda. Kan kita heran kepada mereka, enggak masuk akal sebenarnya. Tapi itulah, kalau sudah akidah yang berbicara, maka akal sehat itu biasanya tidak dipakai. Kemudian masih dilanjutkan lagi. Dalam riwayat lain itu Sahih Bukhari dari sahabat Ibnu Umar, masih dalam apa? Rangkaian hadis yang sama. Beliau itu pernah kunut. Kunutnya itu berdiri dari ruku, berarti setelah ruku kunutnya nih. Ini kunut apa namanya? Kunut nazilah. Setelah terjadi peristiwa, maka beliau kunut. Ini namanya kunut nazilah. Kunut nazilah itu dilakukan di setiap sholat. Tidak khusus untuk sholat subuh saja. 5 waktu sholat itu kita boleh kunut nazilah. Nah, sebagian ulama Syafi'i mengatakan sunnahnya kunut subuh, dalil mereka sebenarnya adalah kunut nazilah. Jadi kunut subuh itu tidak ya ada dalil yang tegas. Yang ada adalah kunut nazilah. Nah, ketika Nabi itu kunut nazilah, nazilah itu sesuatu yang terjadi, bencana, malapetaka, perang, nah itu namanya nazilah. Lalu beliau pun melaknat, Allahumma la'an fulanan wa fulanan. Ya Allah, laknatlah fulan dan fulan. Laknat ya barnya? Laknat itu jauhkanlah mereka dari rahmat. Jauhkanlah mereka dari rahmatmu. Berarti jauhkanlah mereka dari hidayah. Jangan pernah beri mereka hidayah. Ya Allah, laknatlah fulan dan fulan. Setelah beliau mengatakan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, berarti rukuk beliau sami Allahu liman hamidah, jawab dulu. Perhatikan ya, rukuk subhana rabbiyal azim. Ya kan? Kemudian berdiri apa? Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Perhatikan di sini. Rabbana walakal hamd. Jawab dulu. Nah, kita sebagian di kampung kita lihat Wallahu a'lam, ya, imam-imam di masjid kampung itu. Subuh, kalau kita salat subuh, sami Allahu liman hamidah, langsung di Allahumma hadina fi man hadait. Kalau itu sengaja, batal salatnya. Kalau itu sengaja, batal salatnya. Kenapa? Karena Rabbana walakal hamd, itu hukumnya apa? Wajib. Itu hukumnya wajib dalam salat. Yang wajib kalau sengaja ditinggalkan, maka salatnya batal. Kecuali kalau lupa. Kalau lupa, itu diganti dengan sujud sahwi. Paham? Kita lupa nih. Kita lupa subhana sami Allahu liman hamidah. Itu sujud sahwi gantinya. Kalau lupa rukun bagaimana? Kalau lupa rukun, diganti satu rakaat. Itu bedanya. Kalau lupa yang wajib, diganti dengan sujud sahwi. Sudah selesai. Tapi kalau lupa rukun, lupa satu kali sujud, lupa satu kali ruku misalnya kan, itu harus diganti satu rakaatnya. Rakaat yang kita sholat itu batal, diganti dengan rakaat setelahnya, setelah itu baru sujud sahwi. Di sini, kalau orang sengaja, Rabbana walakal hamd, enggak disebutkan, maka sholatnya batal. Nah ini kita kalau bisa, kepada masyarakat yang kunut, terserah mereka, urusan mereka kalau mereka mau kunut, mereka memegang pendapat mazhab Imam Syafi'i, sunnah, itu terserah mereka, urusan mereka. Yang jadi masalah, maslahat sholat bersama itu harus diperhatikan. Jangan sampai sholatnya batal gara-gara tidak mengucapkan Rabbana walakal hamd. Tentu dosanya sangat besar. Dia akan memikul dosa jamaah yang sholat di belakangnya. Dan itu terkadang kurang diperhatikan. Itulah pentingnya kita belajar ilmu agama. Itu faedahnya. Jadi, kunut Nabi itu setelah ruku. Ruku beliau bangkit dari ruku. Rabbana walakal hamd. Baru beliau doa kunut. Di antaranya, ya Allah laknatlah bulan, laknatlah bulan, laknatlah bulan. Jelas ya? Nah, setelah dilaknat-laknat tersebut, maka turunlah firman Allah sama yang tadi, surat Ali Imran ayat 128, Allahumma laisa laka minal amri syai'un. Engkau tidak memiliki urusan untuk mengatur sesuatu yang terjadi ini, wahai Muhammad. Nah, disebutkan dalam riwayat lain, orang yang dilaknat oleh Nabi tadi, yang dilaknat oleh Nabi dalam doa tadi, tiga orang. Ada di buku itu kan? Pertama Sofwan bin Umayyah, yang kedua Suhail bin Amr, yang ketiga Al Haris bin Hisham. Tiga orang tersebut yang dilaknat oleh Nabi, mereka semua itu akhirnya itu masuk Islam. Akhirnya mereka semua itu masuk Islam, mendapatkan hidayah kepada Islam. Nah, terbuktilah di sini bahwasanya memang Nabi Muhammad SAW itu tidak punya kuasa untuk mengatur alam semesta ini. Yang sudah jelas-jelas kita tahu, Nabi Muhammad manusia paling mulia, pertama. Yang kedua, doa Nabi Muhammad mustajab enggak? Mustajab. Ketika beliau ke Taif, beliau itu berdakwah kepada orang Taif, dilempari batu sampai berdarah-darah. Turunlah dua malaikat penjaga gunung, wahai Muhammad, seandainya engkau mau, kami angkat gunung ini lalu kami timpakan ke dalam penduduk Taif, maka kami akan lakukan dan mereka akan binasa seluruhnya. Apa kata Nabi SAW? Jangan. Mudah-mudahan nanti anak keturunan mereka itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampunkanlah kaumku karena mereka itu tidak mengetahui. Seandainya mereka beliau mengatakan iya, selesai itu nanti. Ucapan Rasul itu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk masalah ini, beliau berdoa, jelas-jelas berdoa, sebutkan namanya satu persatu. Dibuktikan oleh Allah mereka semua dapat hidayah. Ini loh tamparan keras bagi kita. Bahwasanya manusia selain Allah itu tidak punya hak untuk mengatur urusan di alam semesta ini. Semuanya di tangan Allah. Al-amru kulluhu lillah. Semua urusan yang terjadi di alam semesta itu milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat tidak pantas kita berdoa, kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu sisi pendalilan dari hadis ini. Semua selain Allah enggak berhak diibadahi. Kenapa? Apa hubungannya dengan judul? Hubungannya karena Nabi Muhammad saja enggak bisa mengatur urusan, apalagi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Karena beliau adalah makhluk yang paling baik di seluruh manusia ini. Nah, itu sisi pendalilannya. Kemudian lanjut dalil yang keempat. Dalil yang keempat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Sahihul Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah ini adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. minal muksirina fil hadis, paling banyak dia meriwayatkan hadis. Dan sahabat inilah yang paling dibenci oleh orang-orang Syiah. Abu Hurairah ini sahabat yang paling dibenci oleh orang Syiah. Kalau antum buka situs-situsnya gitu kan di internet, pakai bahasa Arab tapi biasanya, itu Abu Hurairah itu paling sering dicela oleh mereka. Kenapa sih? Kenapa? Tujuannya untuk membatalkan hadis-hadis Abu Hurairah. Sedangkan beliau adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Itu cara orang-orang Syiah untuk meruntuhkan hadis-hadis Rasul. Diruntuhkanlah sahabat. Makanya akidah besar kita tentang para sahabat yang kemarin Anda sampaikan di At-Taqwa, kewajiban kita itu harus mencintai seluruh para sahabat tanpa terkecuali. Tujuannya apa sih? Tujuannya agar kita tidak masuk ke dalam akidahnya orang-orang Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah itu akidahnya seperti itu. Dicela sedikit-sedikit, enggak terang-terangan mereka. Sedikit-sedikit untuk masuk ke syubhat. Intinya itu ucapan-ucapan negatif tentang para sahabat. Entah Abu Hurairah lah, entah Umar lah, entah Utsman lah. Intinya ucapan-ucapan negatif disebarkan terus. Sehingga kaum muslimin itu kecintaan kepada sahabat akan berkurang. Kalau sudah berkurang, siapa lagi yang mau mereka contoh? Mau contoh lagi siapa? Sedangkan manusia terbaik adalah para sahabat. Nah, itu faedah. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi ketika diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam firman Allah, wa andhir ashiratakal aqrabin. Dan berikanlah peringatan, andir itu berikanlah peringatan. Asyirataka kepada kabilah. Asyirah itu kabilah. Al-aqrabin yang paling dekat. Berikanlah peringatan kepada kabilah-kabilahmu yang paling terdekat. Nah, setelah turun firman Allah ini, surat Asy-Syu'ara ayat 214, Nabi pun berdiri dan bersabda. Beliau memanggil kabilah-kabilahnya, wahai orang-orang Quraisy, tebuslah diri kalian dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Aku sedikit pun tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah untuk kalian. Wahai orang-orang Quraisy, orang Quraisy kan sukunya Nabi. Sukunya Nabi ini orang Quraisy. Wahai orang-orang Quraisy, tebuslah diri-diri kalian, selamatkanlah diri kalian masing-masing. Aku itu tidak bisa menyelamatkan, membantu diri kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahai Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya beliau dipanggil. Sedikit pun aku tidak bisa berbuat apapun untukmu di hadapan Allah. Aku tidak bisa membantu sedikit pun. Selamatkanlah dirimu sendiri. Wahai Sofiyah, bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bibinya Rasul. Sedikit pun aku tidak bisa berbuat apa-apa untukmu di hadapan Allah. Kemudian wahai Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah istrinya Ali bin Abi Thalib. Wahai Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mintalah kepadaku salini masyiti. Mintalah kepadaku apapun yang engkau inginkan, mintalah dalam masalah dunia. Apapun yang engkau inginkan. Tetapi aku tidak bisa menyelamatkanmu di hadapan Allah ketika hari kiamat. Ini adalah ucapan yang betul-betul diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan kepada kabilahnya, kepada keluarga-keluarga beliau, kepada anak beliau secara langsung. Selamatkanlah diri kalian masing-masing. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan kepada kita seluruh hak untuk berbuat ketika di hari kiamat, ketika di hari akhir, itu semuanya di tangan Allah, milik Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad itu tidak bisa berbuat apapun. Jadi untuk apa sih kita masih minta kepada Nabi Muhammad? Kalau kita minta kepada Nabi Muhammad, itu enggak bermanfaat sedikit pun. Apalagi kita minta kepada orang-orang di bawah derajatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jauh tidak bermanfaat. Makanya di sini kita harus belajar. Kita betul-betul memahami hakikat agama ini. Agama ini mengajarkan kepada kita, kalau kita minta sesuatu, butuh apapun, pertolongan apapun, langsunglah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat dari tauhid. Langsung minta kepada Allah, Tidak perlu kita minta kepada perantara-perantara, kepada makhluk-makhluk selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun. Jadi itu sisi pendalilannya. Sisi pendalilannya, Nabi Muhammad itu tidak bisa memberikan manfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya, Nabi Muhammad tidak bisa memberikan manfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi Muhammad tidak berhak untuk disembah, untuk diibadahi. Dalil yang penguat. Penguat dalil ini pertama surat Al-A'raf ayat 188. Al-A'raf ayat 188. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul, katakanlah wahai Muhammad, la amliku li nafsi naf'an, la amliku li nafsi, diriku tidak memiliki manfaat, wala dharran, tidak juga bisa menghindarkan dari bahaya, illa masyaallah, kecuali yang Allah kehendaki." Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak bahaya kecuali yang Allah kehendaki. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khair wama massaniya su. Seandainya aku tahu hal ghaib, kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad, seandainya aku tahu hal ghaib, seandainya Nabi Muhammad tahu hal ghaib, pasti beliau akan bisa melakukan dua hal. Pertama, lastaksartu minal khair, aku akan banyak sekali berbuat kebaikan. Yang kedua, wama massaniya su, aku tidak akan pernah tertimpa keburukan. Kita lihat berjalannya sejarah, Nabi Muhammad dilempari pakai batu sampai berdarah-darah. Dalam perang Uhud, sahabat itu kalah, mereka lari terbirit-birit. Seandainya Nabi Muhammad tahu al-ghaib, itu enggak bakalan bisa terjadi. Panah nak datang, ngelak sikit lah. Iya kan? Tadi panahnya, nanti belok ke kanan, belok ke kiri, ngelak. Macam di film-film, ke kiri, Seandainya beliau tahu al-ghaib, itu enggak bakalan bisa terjadi, tapi terbukti beliau itu sampai patah gigi gerahamnya. Apa? Pakaian besi beliau itu dua lapis tembus. Jelas ya? Itu surat Al-A'raf ayat 128. Nabi itu tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak bahaya. Kemudian surat Al-Jin ayat 21 sampai 23. Qul, katakanlah wahai Muhammad, inni la amliku lakum dharran wala rasada. Aku tidak bisa mendatangkan bahaya kepadamu dan tidak bisa juga mendatangkan manfaat. Nabi Muhammad tidak bisa memberikan bahaya, tidak bisa memberikan manfaat. Qul inni la yujirani minallahi ahadun. Katakanlah sesungguhnya aku sekali-sekali tiada seorang pun yang dapat melindungiku dari azab. Wahai Muhammad, katakanlah sekali-sekali tidak ada yang bisa melindungi diriku dari azab. Nabi Muhammad saja enggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari azab. Bagaimana kita meminta kepada beliau? Walan ajida min dunihi multahada, dan sekali-sekali aku tiada akan memperoleh tempat berlindung selain daripadanya. Tidak ada tempat berlindung kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad saja tempat berlindung beliau itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Illa balagham min Allahi wa rasulih, akan tetapi aku hanya menyampaikan, aku hanya seorang rasul yang menyampaikan peringatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau cuma penyampai risalah. Apa yang Allah perintahkan itulah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa man ya'sillaha wa rasulahu fa innalahu nar jahannam khalidina fiha abada. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka tempat kembalinya adalah neraka, dia kekal selama-lamanya di dalam neraka tersebut. Jadi dua ayat tersebut, pertama surat Al-A'raf 188, yang kedua Al-Jin 21 sampai 23, ini bisa kita pegang, kita jadikan bahan untuk berdakwah kepada masyarakat yang kurang paham hakikat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu manusia biasa, beliau enggak bisa memberikan manfaat dan memberikan bahaya kecuali yang Allah kehendaki. Di akhirat beliau mengatakan, tidak ada yang bisa melindungi diriku, aku hanya berlindung kepada Allah. Nabi Muhammad hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita minta kepada selain beliau. Selesai? Berarti selesai bab nomor 15. Kemudian lanjut kita bab nomor 16. Bab nomor 16, malaikat yang agung itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala.